Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada dalil-dalil yang disebutkan seputar masalah tafdhilul tafaddul bainal malaikah wal anbiya. Yang kemarin kita lewati di antaranya alasan golongan pertama bahwasanya malaikat lebih utama, apa itu yang kemarin kita ambil kasfi. Nah, sisi yang utama mana? Sisi utamanya dulu, isbat dulu sebelum nafi. Maksudnya para malaikat memiliki akal. Itu dulu, isbat dulu ya. Para malaikat itu memiliki akal dan tidak memiliki syahwat. Kalau dikatakan tidak memiliki syahwat, malah jadinya nanti nafi itu secara awal tidak ada pujian pada. Taib, malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki syahwat. Sedangkan para nabi, mereka memiliki akal dan syahwat. Sehingga ketika para nabi, demikian pula orang-orang saleh, menahan jiwa-jiwa mereka dari hawa nafsu, yang sebenarnya itu adalah tabiat yang condong padanya, tentunya perjuangan ini lebih utama. Taib, jawabannya apa? Baik, taruhlah memang demikian, kita katakan itu keutamaan yang ada pada para nabi dan orang-orang saleh. Tapi hal itu juga bisa diimbangi oleh kondisi para malaikat yang terus-menerus beribadah dalam keadaan tidak pernah futur, dalam jangka waktu yang lama, terus-menerus seperti itu, ini bisa mengimbangi apa yang didapatkan oleh para anbiya dalam melawan syahwat mereka. Taib. Pendalilan lain apa? Abu Umar. Taib. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini menunjukkan keutamaan Adam dan diikutkan padanya anak keturunannya. Terus. Kenapa? Tapi kita katakan bahwasanya itu menunjukkan keutamaan Adam, tidak menunjukkan bahwasanya dia lebih utama dari para malaikat. Tapi karena sama Adam dan para malaikat, tidaklah mengilmui kecuali apa-apa yang Allah ajarkan. Dan ketika Adam tahu apa-apa yang tidak diketahui oleh para malaikat, tidak secara langsung itu menunjukkan Adam lebih utama dari malaikat. Buktinya apa? Buktinya apa? Telah disini butuh bukti. Kondisi-kondisi di mana tegas keadaannya seperti itu, tapi ternyata yang tidak tahu kok lebih utama malah. Seperti kondisi Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, tapi tidak melazimkan Khidir lebih utama dari Musa. Kondisi yang lain apa? Abdurrahman, sini. Keadaan di mana ada sesuatu yang lebih tahu, tapi tidak mengharuskan dia lebih utama. Seperti apa? Hud-hud dan Nabi Sulaiman. Hud-hud tahu apa yang tidak diketahui Nabi Sulaiman, tapi tidak melazimkan Hud-hud lebih utama dari Nabi Sulaiman. Taib. Jadi ayat wa'allama Adam al-asma'a kullaha, ini kita katakan memang itu menetapkan keutamaan Adam. Tapi tidak bisa kita menarik dari situ bahwasanya Adam lebih utama dari para malaikat. Dalil yang lain apa, Hudzaifah? Allah Subhanahu wa taala jadikan para malaikat sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ini menunjukkan para nabi lebih utama menurut mereka. Maka dijawab, berarti baik, kita katakan bahkan pendalilan ini lebih tepat untuk digunakan mereka-mereka yang mengatakan malaikat lebih utama. Kenapa? Karena para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mereka diutus kepada umat untuk menyampaikan risalah, dan telah tetap bahwasanya para rasul lebih utama dari umatnya. Berarti kalau mau kita pukul rata kaidah ini, malaikat diutus kepada para nabi, tentunya malaikat lebih utama dari para nabi. Ini kalau kita mau pukul rata pendalilan. Jadi perkara ini, kondisi malaikat adalah utusan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, tidak melazimkan para nabi lebih utama. Bahkan kalau kita pakai kaidah mereka, tentunya dari situ kita tetapkan malaikat malah yang lebih utama. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa minhu hadithu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata qalat ya rabbana a'taita bani adama ad-dunya ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa yalbasun. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa la na'kulu wa la nashrabu wa la nalhu. Fakama ja'alta lahum ad-dunya faj'al lana al-akhirah. Qala la aj'alu saliha dhurriyyati man khalaqtu biyadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Akhrajahu Tabrani. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan orang-orang soleh Bani Adam lebih utama dari para malaikat, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya malaikat berkata, wahai Rabb kami, engkau telah memberikan kepada Bani Adam dunia yang mereka makan dan minum serta memakai pakaian di dalamnya. Di dunia makan, minum, dan memakai pakaian. Sedangkan kami ini bertasbih dan memujimu. Dan kami tidak makan, tidak minum, juga tidak bersendagurau, tidak berbuat sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan khusus bagi mereka. Maka sebagaimana engkau jadikan bagi mereka dunia, maka jadikanlah untuk kami akhirat. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala jawab, aku tidak akan menjadikan orang-orang soleh dari anak keturunan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku seperti mereka-mereka yang aku katakan kepadanya kun fayakun. Maksudnya, aku tidak akan menjadikan orang-orang soleh dari keturunan Adam yang diciptakan dengan kedua tangan Allah seperti makhluk yang Allah ciptakan ciptakan dengan hanya sekedar perkataan kun fayakun. Hadis ini ikhwani fillah, ya kalau dari sisi makna menunjukkan keutamaan Adam di mana dia diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus menunjukkan keutamaan anak keturunan Adam. Akan tetapi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani datang dari jalan Ibrahim bin Abdullah bin Khalid Al-Misisi wa huwa kadzabun matruk. Nah, Al-Misisi ini, Ibrahim Al-Misisi, dia kadzab matruk. Taib. Dan datang dari jalan yang lain juga pada perawinya ada Talhah bin Zaid, dia juga kadzab. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dari jalan Abdullah bin Saleh, dia seorang yang dhaif. Dan telah keliru Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika mengatakan isnaduhu sahih. Kenapa? Karena padanya Abdullah bin Saleh. Nah, dikatakan oleh Hisham bin Sa'id mutakallamun fih as-sahihu dha'fu. Apalagi dia telah diselisihi oleh perawi yang lain. Dan hadits ini kan memiliki penguat, akan tapi sama penguatnya juga masih dalam kondisi lemah, namun dalam kondisi dhaif. Apalagi pada sebagian matanya ada nakarah sehingga tidak mampu untuk menguatkan dan mencapai tingkatan muhtajun bih, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa akhraja Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal an Urwah ibn Ruwaym annahu qala akhbarani al-Ansari anin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-malaikata qalu al-hadith. Datang dari siapa? Dari seorang Ansari. Ini mubham. Taib. Dan Ansari ini tidak diketahui apakah dia sahabi atau tabi'i. Nah, dan pada sanad ini juga ada mukhalafah yang kesimpulannya tetap masih dalam kondisi lemah. Dikatakan oleh Syalbani kesimpulan panjang setelah pembahasan panjang, kata beliau, wa jumlatul qaul anna hadits ibn Ruwaym hadza dha'ifun li jahalatil ansari wa ittirabir riwayatainil ukhrayataini fi ta'yinih. Hadisnya tetap dhaif karena kemajhulan, juga ada ittirab pada dua riwayat yang lain yang menyatakan Ansari ini siapa. Sanadnya muttarib. Walaupun ini dari sisi sanad paling bagus, tinggal apa satu masalah ini. Majhulnya Ansari ini siapa? Fafihi wa yanamuna wa yastarihun. Faqala Allahu ta'ala la. Fa'adul qawla thalatha marrat. Kullu dhalika yaqulu la. Nah, para malaikat mengatakan bahwasanya mereka tidur dan beristirahat sedangkan kami tidak. Nah, dengan konteks yang hampir sama dengan hadis di depan, kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab tidak. Yaitu tidak akan diberikan akhirat untuk para malaikat. Kemudian para malaikat mengulangnya sampai 3 kali. Dan ini bukan sifat para malaikat, makanya nah tadi dikatakan nah fihi syai' minan nakarah. Nah, bagaimana para malaikat yang tidak pernah bermaksiat? Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka mengulang-ulang pertanyaan dan permintaan. Kullu dzalika yaqulu la, pada setiap kali permintaan malaikat tersebut Allah Subhanahu wa taala jawab tidak. Qala wa sya'nu fi thubutiha. Fa inna fi sanadaihi ma maqalan. Wa fi matnihi ma syai'a. Ini juga isyarat dari Imam Ibn Abil Is tentang sesuatu yang aneh pada matannya. Kata beliau, dan perkaranya tentang hadis ini dari sisi apa? Apakah sabit atau tidak? Sebab pada sanad keduanya ada pembicaraan dan pada matan keduanya juga ada sesuatu yang menjadikan seorang untuk menerimanya butuh betul-betul hati-hati. Dari sisi mana fakaifa yudhannu bil malaikati al-i'tiradu 'ala Allahi marratin 'adidah. Bagaimana disangkakan kepada malaikat al-i'tirad, yaitu pemrotesan seperti ini kepada Allah, sikap protes kepada Allah berkali-kali. Ini sesuatu yang sangat jauh dari sifat para malaikat. Waqad akhbara Allah Ta'ala anhum annahum la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan Allah telah mengkhabarkan tentang mereka bahwasanya mereka tidak akan pernah mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka senantiasa memerintahkan, senantiasa mensikapi perintah yang diperintahkan dengan apa? Penunaian. Wa hum bi amrihi ya'malun. Senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Wahal yudhannu bihim annahum mutabarrimuna bi ahwalihim. Apakah disangkakan kepada mereka bahwasanya mereka itu mutabarrimun, ayat tadajjur, yaitu apa? Berkeluh kesah dengan kondisi mereka. Itu kan seakan berkeluh kesah. Kami bertasbih, kami bertahmid, minta untuk diberi akhirat. Sedangkan Bani Adam itu makan minum, taib di dunia ini. Mereka dapat dunia, bisa makan minum santai-santai. Kami terus menerus apa? Bertasbih, beribadah. Maka minta agar diberikan akhirat juga. Ini kan syai' minat tadajjur, sesuatu yang apa? Menunjukkan adanya keluh kesah dengan kondisi mereka yang seperti itu. Mutasyawifuna ila ma siwaha min syahwati bani Adam, dan mereka mutasyawifun, yaitu mereka menginginkan kepada yang selainnya dari syahwat-syahwat Bani Adam. Ini jelas, para malaikat tidak memiliki syahwat, tidak akan ada keinginan untuk hal-hal yang seperti itu. Wa naumu akhul maut, fakaifa yaghbitunahum bih. Dan tidur itu adalah saudaranya kematian, bagaimana para malaikat merasa iri dengan itu, ingin seperti itu. Disebutkan, bisa makan, minum, main-main. Wa kaifa yudhannu bihim annahum yaghbitunahum billahwi wa huwa minal batin. Bagaimana bisa disangkakan kepada para malaikat mereka itu ghibtah, yaitu merasa iri dengan lahwun yang dilakukan Bani Adam. Dan itu termasuk perkara batin. Qalu balil amru bil aksi, bahkan perkaranya kebalikannya. Ini qalu sekarang jawaban mereka-mereka mengatakan malaikat lebih utama. Bahkan perkaranya kebalikannya, malaikat itu lebih utama. Kenapa? Fa inna iblisa innama waswasa ila Adam wadallahu bighurur id atma'ahu fi an yakuna malakan. Nih lihat. Bahkan perkaranya kebalikannya. Yaitu malaikat lebih utama. Ini pendapat kedua. Sebab iblis hanyalah memberikan was-was kepada Adam dan menunjukinya jalan yang salah. Wadallahu bihurur, dia tunjuki tapi apa? Dengan tipuan. Ditipu. Sebab iblis memberikan apa? Memberikan iming-iming kepada Adam untuk dia bisa jadi apa? Malaikat. Biqaulihi ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Allah melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini kecuali agar apa? Kalian tidak menjadi dua malaikat, tidak pula menjadi apa? Orang yang kekal di dalam surga. Ini tipuan iblis. Kamu tidak boleh mendatangi pohon ini apa? Karena apa? Agar kamu tidak jadi malaikat dan agar kamu tidak kekal di surga. Subhanallah. Bagaimana iblis, ikhwan, membolak-balikkan fakta yang dengan sebab itu malah mereka terusir dari surga. Tapi syahidnya, perhatikan, iblis ketika menipu illa antakuna malakain, menunjukkan kedudukan malaikat lebih utama. Nah, buktinya apa? Itu sebagai iming-iming yang diberikan kepada Adam. Fadalla anna afdaliyatal malak amrun ma'lumun mustaqarrun fil fitrah. Ini menunjukkan tentang keutamaan malaikat itu perkara yang telah diketahui dan tertancap di dalam fitrah. Yashhadu lidzalika qauluhu ta'ala hikayatan 'anil niswatil lati qatta'na aydiyahunna inda ru'yati Yusuf. Menguatkan hal tersebut perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan apa yang dikatakan para wanita, ya, menceritakan tentang kisah para wanita yang mereka memotong tangan mereka ketika melihat Yusuf dan mengatakan apa, wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, mereka apa? Tidak mengakui ini luar biasa, ini bukanlah manusia, ini adalah tidaklah ini kecuali malaikat yang mulia. Menunjukkan apa? Dari situ malaikat itu sesuatu makhluk yang utama, yang mulia dibandingkan apa? Manusia. Wa qala ta'ala kullu aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Demikian pula Allah katakan ketika menghikayatkan perkataan sebagian rasulnya, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak mengatakan kepada kalian di sisiku perbendaharaan Allah. Wala alamul ghaib, aku juga tidak mengetahui perkara yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku ini malaikat. Ini nabi tersebut menegaskan kepada para umat bahwasanya dia bukanlah malaikat, bukanlah masuk deretan malaikat yang memiliki sifat-sifat yang sudah terpatri pada manusia keutamaannya. Qala al-awwalun inna hadha innama kana lima huwa markuzun fin nafsi annal malaikata khalqun jamilun azim muqtadirun ala al-af'alil ha'ilah khususan al-arab. Para pendahulu mengatakan tentang tafsir ayat ini bahwasanya ini diungkapkan oleh para nabi dikarenakan perkara yang sudah tertancap dan terpatri di dalam jiwa bahwasanya malaikat itu adalah suatu makhluk yang jamilun azim, ya, makhluk yang sangat bagus, yang agung, yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan al-ha'ilah, perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Terkhusus para Arab, mereka meyakini ini. Kenapa? Fa innal malaikata kanu fi nufusihim minal azamah bihaitsu qalu innal malaikata banatullah ta'ala Allahu an qaulihim 'uluwan kabira. Terkhusus para Arab, sebab sesungguhnya malaikat dulu di jiwa-jiwa mereka itu memiliki kedudukan yang agung, di mana mereka mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari perkataan mereka itu. Ini juga akhwan syahid untuk pendalilan berikutnya pada hadis tersebut. Yang pertama jelas hadisnya lemah. Kemudian bahkan di sana ada hal-hal yang menunjukkan kebalikannya. dengan pendalilan tadi. Ini pendalilannya juga kuat. Wa minhu, di antara dalil juga. Qauluhu ta'ala inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alamin. Perhatikan sisi pendalilannya, Allah telah memilih Adam dan Nuh serta keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam ini. Berarti menunjukkan mereka itu orang-orang pilihan. Dan ini menunjukkan mereka itu lebih utama dari para malaikat. Kenapa? Allah pilih mereka. Qala al-akharun qad yadhkuru al-ala qad yadhkaru al-alamun wa la yuqsadu bihi al-umumul mutlaq. Ya, mereka berdalil dengan kata apa? Alal alamin, ikhwan. Dan alam itu berarti apa? Kullu ma siwallah. Semua selain Allah adalah alam. Menunjukkan Allah pilih Adam dan para nabi setelahnya ini na'am atas keseluruhan alam. Atas keseluruhan alam. Berarti termasuk alam para malaikat. Menunjukkan Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim, keluarga Imran lebih utama dari para malaikat. Jawabannya, ikhwan, kata alam terkadang disebutkan dan tidak dimaksudkan keumuman secara mutlak. Bal fi kulli makanin bihasabi, bahkan pada setiap tempat sesuai dengan apa? Dengan kondisinya. Jadi melihat konteksnya. Kama fi qaulihi ta'ala liyakuna lil alamin nadhira. Pada ayat ini agar dia menjadi pemberi peringatan bagi alam. Lil alamin. Awalam nanhaka anil alamin. Nah, demikian pula ataktuna dzukrana minal alamin. Ini semuanya apa? Alam manusia yang dimaksud. Nah, walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Berarti kata alam ketika disebutkan itu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Tidak kemudian dimaksudkan keumuman secara mutlak. Berarti nah, suatu dalil yang masih ada kemungkinan lain, maka apa? Jatuh pendalilan dengannya. Ini bantahan untuk nah, dalil yang disebutkan. Karena ihtimal, ikhwan, ihtimal yaitu kemungkinan lain yang bisa dipetik dari suatu dalil, ini apa? Menjatuhkan pendalilan dengannya. Apalagi pada perkara yang di situ sedang diperselisihkan. Idza wujidal ihtimal sakotal istidlal. Kalau didapati ihtimal pada suatu dalil, maka sakot, yaitu jatuh pendalilan dengannya. Sehingga tidak bisa ayal-ayalan dengan itu. Pokoknya tidak bisa. Kenapa? Karena ada ihtimal lain. Dan tidak ada suatu qarinah yang menunjukkan nah, salah satu dari ihtimal yang bisa dipilih. Qala minhu qauluhu ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Perhatikan, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik bariyah, sebaik-baik makhluk. Perhatikan al-bariyah na'am tanpa hamzah. Ini qiraah jumhur, ikhwan. Al-bariyah dengan ya. Ay al-khaliqah bermakna makhluk. Taib. Dan Nafi' nah, serta Ibnu Dzakwan membaca untuk nah, ayat ini dengan bari'ah. Hum khairul bari'ah. Taib. Nah, bedanya apa? Nah, dari dua qiraah ini terjadi nah, perbedaan dari sisi apa? Penunjukan maknanya, ikhwan. Taib. Kata al-Farra, apabila kata al-Bariyah dari nah, bara'ah, maka itu yang dimaksud adalah at-turab. Nah, mereka adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik sesuatu dari tanah. Tidak masuk di dalamnya para malaikat dalam lafaz. Taib. Akan tapi kalau bariyah diambil dari kata bariyatil qalam. Naam. Ai qaddaratuhu, yaitu apa? Sebaik-baik sesuatu yang Allah tetapkan, yang Allah ciptakan, maka masuk di dalamnya para malaikat. Maka kemudian dijawab ikhwan oleh pendapat kedua. Wal bariyah mustaqqatun minal bar'i. Bima'na al-khalq, bermakna penciptaan. Fatabata anna salihil bashari khairul khalq. Maka ini tetap menunjukkan bahwasanya orang-orang yang saleh dari kalangan manusia itu sebaik-baik makhluk. Ini pendalilan mereka. Baru dijawab jawabannya ini. Qala al-akharun, yang lainnya mengatakan Innama saru khairul bariyati likaunihim amanu wa amilus salihat. Hanya mereka bisa menjadi sebaik-baik makhluk dikarenakan mereka beriman dan beramal saleh. Ini intinya. Wal malaika fi hadzal wasfi akmal. Dan para malaikat dalam sifat ini lebih sempurna. Fa innahum la yas'amuna wa la yafturun, sebab mereka itu tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa lemah, tidak pernah mengalami futur. Fala yalzamu an yakunu khairan minal malaika, sehingga tidak melazimkan hal itu bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu lebih utama dari para malaikat. Kenapa? Karena para malaikat memiliki sifat na'am yang termaktub dalam ayat amanu wa aminu salihat. Hada ala kira'ati man kara'a na'am al-bari'ah bilhamzi wa ala kira'ati man kara'a bilya. Nah, ingkulna innaha mukhaffafatun minal hamzah. Jika nah, kita katakan bahwasanya itu mukhaffafah dari hamzah, peringanan dari hamzah, bariyah dari bariyah. Wa ingkulna innaha nisbatun ilal bara. Apabila kita katakan bahwasanya bariyah itu nisbah dari al bara yang bermakna at-turab. Kama qalahul fara fima naqalahu anhul jawhari fis sihah yakunul ma'na annahu khairu man khuliqa min at-turab, berarti maknanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah mereka sebaik-baik na'am makhluk yang diciptakan dari tanah. Fala umuma fiha idzan li ghairi man khuliqa min at-turab, man khuliqa min at-turab. Sehingga kalau diambil dari kata ini berarti tidak ada keumuman padanya. Nah, untuk selain yang diciptakan dari tanah. Taib. Berarti ada dua nah, kemungkinan lagi. Nah, bariyah ini diambil dari apa? Taib. Kalau dari kata nah, apa tadi? Al-bar, ya, al-bar'u yang bermakna al-khalqu, maka bisa mencakup, tapi apa, malaikat pun tercakup dalam sifat yang disebutkan di situ. Nah, sehingga tidak menjadi nas yang tegas bahwasanya mereka lebih utama dari malaikat. Apalagi kalau dengan apa kemungkinan makna kedua bahwasanya bariyah dari kata al-bara bermakna turab, sebagaimana ditegaskan oleh al-fara. Dan dia imam dalam lughah juga. Qala al-awwalun innama takallamna fi tamdili salihil bashar idza na'am kamulu wa wasalu ila ghayatihim wa aqsa nihayatihim wa dhalika innama yakunu idza dakhalul jannah wa nalu zulfa wa sakanu darajatil ula wa habahum ar-rahmanu bimazidi qurbihi wa tajalla lahum liyastamti'u bin nadari ila wajhil karim. Nah, al-awwalun yaitu orang-orang yang berpendapat yang awal, yang berpendapat pertama tadi. Nah, hanyalah kami berbicara tentang permasalahan pengutamaan orang soleh dari kalangan manusia ini apabila mereka mencapai kesempurnaan dan sampai pada tujuan mereka. Naam, yaitu apa? Ketika telah masuk ke dalam surga dan meraih kedekatan dengan Allah dan tinggal di derajat-derajat yang tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka dengan tambahan kedekatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mereka bernikmat-nikmat melihat wajah Allah yang mulia. Ini enam kondisi yang apa? Yang sempurna. Makanya telah disebutkan di awal, ikhwan, dari sisi keutamaan, ya memang Bani Adam lebih utama dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi apa? Ibrar. Kesimpulan dulu pertama sebelum kita bahas pembacaan dalil-dalil masing-masing pihak ini. Kesimpulannya kita rinci bahwasanya orang-orang soleh dari Bani Adam lebih utama dari sisi apa? Dilihat dari sisi apa? Dari sisi apa? Abdul Rahman. Akhirnya, akhir yang didapat oleh orang-orang soleh Bani Adam itu apa? Akhirnya adalah surga. Kehidupan mereka di surga kehidupan yang sempurna. Maka dilihat dari sisi itu tentunya mereka lebih utama. Dan malaikat lebih utama kalau dilihat dari sisi awal, dari sisi bidayah. Dibandingkan kita di dunia ini tentunya para malaikat lebih utama. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bermaksiat. Waqala al-akharun, yang lain menjawab, asya'nu fi annahum hal saru ila halatin yafukuna fiha al-malaikah au yusawunahum fiha. Perkaranya yaitu pada permasalahan apakah mereka sampai pada kondisi yang bisa mengungguli para malaikat ataukah menyamai mereka padanya. Fa in kana qad thabata annahum yasiruna ila halin yafukuna fiha al-malaikah sulimal mudda'a wa illa fala. Nah, maka apabila telah sabit, ya jika memang bisa menetapkan bahwasanya mereka sampai pada kondisi yang bisa mengungguli para malaikat, maka diterima klaim ini. Jika tidak, ya tidak. Dalam artian mereka diberi keutamaan, kedekatan. Cuman apakah bisa mengungguli para malaikat kedudukannya? Nah, ini kita butuh dalil. Ini pendapat kedua membantahnya. Taib. Masih ada beberapa pendalilan. Taib. Diambil pelajaran di sini, ikhwan, dari sisi apa? Sisi naam belajar untuk apa? Memahami dalil dan menguatkan pendalilan serta apa? Bagaimana naam taib membantah suatu pendalilan yang memiliki kemungkinan-kemungkinan. Naam, dan melemahkan pendalilan tersebut. Taib, nak taib bihadza subhanakallah.